Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan tayyiban katsiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan kembali pembahasan kitab Sittatu Mawadhi' minas Sirah, 6 tempat dari Sirah Nabawiyah. Dan kita akan sedikit mengulang dari yang sebelumnya telah kita sampaikan untuk melengkapi maklumatnya, yaitu kembali kepada al-maudhi'us sadis, tempat yang keenam. Kata al-imam al-mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, al-maudhi'us sadis qissatu ar-riddati ba'da mautin nabi sallallahu alaihi wasallam. Kisah riddah, kemurtadan setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faman sami'aha la yabqa fi qalbihi mithqalu dharratin min syubhati asyayatin alladzina yusammuna al-ulama wa hiya qawluhum adahu wasyirku lakin yaquluna la ilaha illallah wa man qalaha la yakfuru bi syai'. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, qissatu riddah ba'da mautin nabi, kisah kemurtadan setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, maka di sana terjadi sebuah fitnah, yaitu banyaknya orang yang murtad. Banyaknya orang yang murtad. Maka Asy-Syaikh menyebutkan barakallahu fikum, siapa yang mendengarkan tentang kisah kemurtadan tersebut, maka tidak akan tersisa di dalam hatinya meskipun sebesar zarrah. Zarrah itu disebutkan semut kecil. Sebagaimana penjelasan Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala, maka tidak akan tersisa dalam hatinya meskipun sebesar zarrah dari syubhat para syaitan yang bernama ulama, atau mereka dinamai ulama. Syaitan yang beliau maksudkan di sini adalah syaitan dari kalangan manusia yang diberi gelar ulama, dari kalangan ulama sesat, yaitu ucapan mereka, ucapan para ulama sesat tersebut, dan ini merupakan syubhat. Hadza huwa syirik, ini adalah perbuatan syirik. Ada sebuah perbuatan syirik yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukannya. Akan tetapi mereka menyatakan dari orang yang berbuat kesyirikan tersebut, mereka mengucapkan la ilaha illallah. Lah sehingga wa man qalaha, siapa yang mengucapkannya, la yakfuru bi syai', maka dia tidak akan kufur sedikit pun. Tadi sempat ditunjukkan ke ana, ada sebagian yang punya terjemah, itu halaman 120. Dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, Yaqulu ulama'ud dhalal, berkata para ulama sesat, bahwa peribadahan kepada kuburan, menyembelih untuknya, bernazar kepadanya, itu bukanlah syirik, bukanlah kesyirikan, selama orang tersebut mengucapkan la ilaha illallah. Selama mereka mengucapkan la ilaha illallah, maka perkara-perkara tersebut tidak memudaratkannya, tidak memudaratkan tauhidnya, tidak memudaratkan imannya, selama dia telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, meskipun dia melakukan perbuatan-perbuatan syirik, menyembah kuburan, bernadar kepadanya, menyembelih ke kuburan. Fasyih hafizahullahu ta'ala menyatakan, hada tanakut, ini satu hal yang bertolak belakang, suatu hal yang bertentangan. Lah bagaimana seseorang, sisi bertolak belakangnya adalah bagaimana dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi dia berdoa kepada selain Allah. Dia berdoa kepada selain Allah. Lalu apa makna la ilaha illallah yang sudah dia ucapkan? Karena ucapan la ilaha illallah itu bukan sekedar ucapan yang diucapkan dengan lisan saja, tetapi dia adalah sesuatu yang mesti diucapkan, tetapi bersamanya harus ada amalan. Karena barakallahu fikum, la ilaha illallah adalah kalimatun azimah, kalimat yang agung, kalimat yang besar, yang dia memiliki makna dan memiliki tuntutan. Ada muqtada, ada tuntutannya. Di mana tuntutannya adalah seseorang hendaknya mengikhlaskan ibadah semata-mata hanya kepada Allah Jalla wa'ala, dan meninggalkan ibadah kepada selain Allah. Maka seseorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tetapi dia tidak meninggalkan ibadah kepada selain Allah, la tanfa'uhu kalimatu la ilaha illallah, maka kalimat la ilaha illallah tidak bermanfaat bagi dia, kata Syekh. Sebagaimana telah mereka ucapkan. Mungkin saja terkadang orang-orang tersebut akan berdalih atau beralasan dengan al-mutasyabih minan nusus, dengan nas-nas yang sifatnya mutasyabih, karena nas itu baik Al-Quran ataupun Sunnah itu ada yang disebut dengan al-mutasyabih. Al-mutasyabih itu adalah nusus atau nas-nas, dalil-dalil yang bisa dibawa ke sana dan kemari, yang bisa dimanfaatkan oleh ahlul batil untuk menguatkan atau membenarkan kebatilannya, padahal sesungguhnya bukan itu yang dimaksud. Itu gambaran tentang al-mutasyabih minan nusus, baik Al-Quran ataupun Sunnah. Lah mungkin saja barakallahu fikum, mereka berdalil dengan mutasyabih minan nusus untuk membenarkan ucapan mereka bahwa orang yang telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, walau fa'ala ma fa'al, meskipun dia melakukan apa saja, maka tidak memberikan mudarat bagi dirinya. Kalimat la ilaha illallah yang telah dia ucapkan itu cukup. Maka Asy-Syaikh menyatakan seperti contoh misalnya tentang hadis bitaqah yang sering antum dengar. Hadis bitaqah, di mana disebutkan di dalam hadis tersebut tentang seorang yang barakallahu fikum, dia memiliki 99 lembar catatan dosa, masing-masing lembarannya sejauh mata memandang, dan dia punya bitaqah lembar catatan kecil yang tertulis di dalamnya kalimat la ilaha illallah. Ternyata kalimat la ilaha illallah dari lembar catatan kecil tersebut lebih berat nilainya dalam mizan dibandingkan 99 lembar dosa dan kesalahan tersebut. Yang ternyata barakallahu fikum, kata mereka, sahibuhu yadkhulu fil jannah, pelakunya, pemiliknya masuk surga dengan sebatas dia telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka Asy-Syaikh menyatakan barakallahu fikum, ini adalah hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita katakan tidak kita bantah bahwa ini adalah hadis yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ketika ada sebuah hadis yang datang barakallahu fikum, maka kita tidak mengambil satu hadis kemudian meninggalkan hadis-hadis yang lainnya. Sehingga cara yang kita tempuh adalah yuraddu ila al ahadis al ukhra allati tuqayyidu, dia dikembalikan kepada hadis-hadis yang lain. Jika itu adalah hadis yang sifatnya umum, maka kita larikan kepada hadis yang sifatnya khusus. Barakallahu fikum. Tidak diambil sepenggal kemudian ditinggalkan yang lainnya. Dan seperti ini barakallahu fikum, perbuatan mengambil sebagian hadis kemudian meninggalkan sebagian yang lainnya, ketika dianggap hadis-hadis tersebut tidak sesuai dengan hawa nafsunya dan kebid'ahannya, maka ini adalah perbuatannya ahlus zaigh, orang-orang yang menyimpang, yang dalam hatinya ada penyakit, yang Allah subhanahu wa ta'ala gambarkan di dalam Al-Quran, فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ kullum min indi rabbina. Allah katakan adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada zaig, ada penyimpangan, maka mereka akan muti al mutasyabih, yang syubhat dari nusus, dari ayat Al-Qur'an yang sifatnya mutasyabih, bisa dibawa ke sana, bisa dibawa ke sini. Lah mereka barakallahu fikum bersandar dan mengikuti ayat-ayat mutasyabih tersebut ibtigha al-fitnah, karena mencari fitnah, wa ibtigha ta'wilih, dan mencari ta'wil. Bagaimana sih bentuknya ayat kok ada yang mutasyabih? Banyak barakallahu fikum, sangat banyak di dalam Al-Quran. Nah, contohnya yang dimanfaatkan ahlul batil barakallahu fikum, firman Allah azza wa jalla, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun, siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan maka mereka kafir. Lantas mereka menerapkan ayat tersebut secara serampangan, dihukumi secara mutlak bahwa siapapun yang dia tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, kafir, keluar dari Islam. Hadhihi min al-mutasyabih min al-Quran. Dari sunnah misalnya, Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan sibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufrun, mencela orang mukmin itu fasik, mencela orang muslim itu fasik dan membunuhnya adalah kekafiran, maka perbuatan membunuh itu dosa besar. Sehingga mereka kemudian mengambil sebuah hukum bahwa siapapun yang terjatuh ke dalam dosa besar maka dia kafir. Karena ada kalimat kufrun. Membunuh orang muslim adalah kekufuran. Lah barakallahu fikum, seandainya kita berprinsip dengan prinsip yang seperti ini, akan begitu gampang dan mudahnya mengikuti al-mutasyabih minan nusus, baik dari Quran ataupun sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, maka dengan mudah akan terjatuh dalam berbagai macam penyimpangan dan kesesatan. Jika melihat ayat dan hadis yang seperti ini dengan serta-merta di saat itu pula, dia akan menjadi seorang khawarij. Barakallahu fikum. Namun ikhwan fi din a'azzani Allah wa iyyakum, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan pada ayat tersebut, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, dan tidak ada yang mengetahui takwilnya selain daripada Allah, warasikhuna fil ilmi, dan orang-orang yang mereka ar-rasikhun, yang kokoh dalam keilmuannya. Ada sebagian yang membaca dengan lafaz disambung kalimat ini, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warasikhuna fil ilmi. Ada yang berhenti pada kalimat wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, baru warasikhuna fil ilmi yaqulun. Fa barakallahu fikum. Adapun ar-rasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi. Mereka menyatakan kami beriman dengannya, dengan al-muhkam wa kadzalika al-mutasyabih min al-Qur'an. Kami mengimani semuanya. Kullum min 'indi rabbina, karena semuanya datang dari sisi Rabb kami. Fa ikhwani fi din a'azzani Allahu wa iyyakum. Maka Syekh Al-Fauzan menyebutkan hadis-hadis yang zahirnya terdapat penjelasan bahwa la ilaha illallah cukup bagi orang yang mengucapkannya, itu harus dikembalikan kepada hadis-hadis yang di dalamnya terkandung makna bahwa kalimatul la ilaha illallah mesti harus ada kaitnya, harus ada batasannya. Tidak difahami dan dihukumi secara mutlak. Seperti apa misalnya bentuk kaitnya yang memberikan batasan dari hadis yang sifatnya mutlak tadi? Contohnya adalah man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah. Udhuru barakallahu fikum. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, lantas Nabi menyebutkan wa kafara bima yu'badu min dunillah, dan dia mengkufuri, mengingkari semua yang disembah, diibadahi dari selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata Syekh, seorang yang berdoa kepada penghuni kubur berarti dia tidak teranggap dan tidak dikategorikan sebagai orang yang mengkufuri selain Allah. Meskipun dia tidak menyembelih kepada kuburan, tidak bernazar kepadanya, tetapi dia berdoa kepadanya. Bahkan sungguh barakallahu fikum, doa adalah a'zamu anwa'il ibadah, seutama-utama perkara ibadah. Semua kembali kepada doa. Fa ikhwani fi din a'azzani Allah wa iyyakum. Lah justru yang lebih parah lagi adalah kata Syekh, ketika mereka menyatakan bahwa inna hadza laisa bisyirik, ini tidak syirik. Ini bukan syirik. Lah, orang yang seperti ini yang menganggap bahwa perbuatan-perbuatan tadi dia katakan bukan dari perbuatan kesyirikan, hadza la tanfa'uhu la ilaha illallah. Ini orang kalimat la ilaha illallah tidak bermanfaat bagi dia. Kenapa? Li'annahu sahaha asyirik wa aqarrahu. Karena dia telah membenarkan dan mengakui perbuatan syirik. Padahal kesyirikan adalah a'zamu dzunub wa a'zamu adz-dzulum. Dosa yang paling besar, kezaliman yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala haramkan bagi hamba-hambanya. Lah orang yang seperti ini barakallahu fikum, Syekh menyatakan, fahadza ma fahima ma'na la ilaha illallah. Orang seperti ini tidak faham apa makna dari kalimat la ilaha illallah. Walihada yaqul, oleh karena itu dia menyatakan, para syaitan yang bernama ulama tadi, naam, yang mereka mengambil al-mutasyabih serta berdalil dengannya, mereka menyatakan bahwa siapa yang telah mengucapkan la ilaha illallah, meskipun dia melakukan apa saja dari perbuatan kesyirikan, huwa min ahlil jannah, maka dia termasuk dari penduduk jannah. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan mengkufuri, mengingkari apa yang disembah dari selain Allah, maka Nabi menyatakan, fa innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan bagi neraka bagi siapa yang telah mengucapkan la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah, yang dia ucapkan dengan ikhlas semata-mata mengharapkan wajah Allah. Fabarakallahu fikum. Maka kalimat itu diucapkan dengan penuh keikhlasan. Karena kalau seseorang mengucapkannya tidak dengan ikhlas, semata-mata untuk menyembunyikan dirinya di bawah kesesatan yang ada padanya, maka dia masuk dari kalangan munafikin. Ini satu. Dia harus mengucapkannya yabtaghi bidzalika wajhallah, dan kemudian barakallahu fikum perlu ada perwujudan amalan, yaitu tidak sekedar diucapkan lantas perkaranya selesai begitu saja, tapi dia harus kafara bima yu'badu min dunillah, dia mengingkari semua yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Fa ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan dalam hadis qudsi, kata Syekh, contoh yang lain dari sekian banyak adillah dalil bahwa tidak boleh semata-mata bersandar berpegang kepada dalil yang sifatnya umum tanpa dibatasi. Yaitu Allah menyatakan, ya bena Adam, lau ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tushriku bi syai'a la ataituka biqurabiha maghfirah. Wahai anak Adam, seandainya kalian datang berjumpa denganku di yaumul qiyamah dengan membawa dosa seberat atau sepenuh bumi, lalu kalian datang berjumpa denganku dalam keadaan tidak mempersekutukan aku dengan sesuatu apapun, maka akan aku datangkan kepada kalian maghfirah seberat atau sepenuh bumi pula. Panduru barakallahu ta'ala, apa kata Syekh Fauzan? Syekh Al-Fauzan menyatakan qayyada dzalika bisalamati minasyirik. Allahu azza wa jalla memberi batasan, mengkait dengan selamatnya dia dari kesyirikan. Ya, selamat dari kesyirikan. Barakallahu fikum. Lah karena orang yang tadi barakallahu fikum, hadis bitaqah yang dia membawa dosa dengan 99 lembar catatannya masing-masingnya sejauh mata memandang, itu adalah kabair, dosa-dosa besar, allati duna syirik, yang dibawa kesyirikan, bukan kesyirikan ada di dalamnya. Lah seandainya tertera, tertulis, tercantum dalamnya kesyirikan satu saja, fahadha yakfi, maka itu sudah mencukupi bagi dia untuk Allahu azza wa jalla jerembabkan dia ke dalam an-nar wal iyadu billah. Bisa dipahami? Fa ikhwan fi din ma'asyara al-ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Sehingga Asy-Syaikh menjelaskan dan menekankan kembali bahwa hadis itu dikembalikan kepada hadis yang lainnya. Karena semuanya adalah kalamur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayat dikembalikan kepada ayat yang lainnya. Karena satu ayat menafsirkan ayat yang lainnya, satu hadis menafsirkan dan menjelaskan hadis-hadis yang lainnya. Adapun kalau kemudian kita mengambil sebagian yang lain dan meninggalkan sebagian yang lainnya, fahadhihi tariqatu ahli zaiq, ini adalah jalan dan caranya orang-orang yang menyimpang. Barakallahu fikum. Lah kalau kemudian dia menyatakan, bukankah saya berdalil dengan ucapan Rasul? Kan saya berdalil dengan hadis. Syekh menyatakan, kadzabta, dusta kamu. Dusta kamu. Engkau tidak berdalil dengan ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Engkau hanya berdalil dengan al-mutasyabih dari nusus. Engkau bukan seorang yang benar-benar berpegang teguh dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwan fi din, a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian al-Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala menyatakan, wa a'zamu min dzalika wa akbar, dan yang lebih besar lagi dari itu, yakni betapa besarnya bala dan kehancuran yang muncul dari para ulama sesat tersebut, yang mereka adalah syayatinul ins, syaitan-syaitan dari kalangan manusia, dari berbagai macam syubhat yang mereka lemparkan bahwa orang yang telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah cukup bagi dia meskipun dia melakukan apa saja dari berbagai penyimpangan dan kesesatan. Asy-Syaikh menyatakan wa a'zamu min dzalika wa akbar tasrihuhum bi anna al-bawadiya laysa ma'ahum min al-islami sya'rah, yaitu pernyataan mereka bahwa al-bawadi, al-bawadi jamak dari badiyah, yaitu al-a'rab, al-a'rab ar-rahal, orang-orang badui yang hidupnya berpindah-pindah, istilahnya apa, nomaden ya. Nah lah mereka menyatakan barakallahu fikum bahwa al-bawadi tidak ada pada mereka Islam sedikit pun, meskipun sehelai rambut tidak ada sama sekali. Akan tetapi mereka telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Wahum bihadihi lafzati ahlu Islam. Dan mereka dengan kalimat tersebut, dengan lafaz la ilaha illallah yang telah mereka ucapkan, adalah orang Islam. Nah, coba kita perhatikan bagaimana kehancuran yang muncul dari mereka ini. Yang tentu kita katakan barakallahu fikum, ini bagian dari syubhat, dari kerancuan dan keruwetan. Maka yang bisa melepaskan berbagai macam kerumitan dan keruwetan tersebut adalah para ulama. Nah, para ulama yang bisa menyingkapnya. Fanzuru, Asy-Syaikh menjelaskan, Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, berkata orang-orang sesat tersebut bahwa al-bawadi, orang badui yang suka berpindah-pindah hidupnya dari satu tempat ke tempat yang lainnya, ma ma'ahum minal islami sya'rah, tidak ada keislaman yang ada pada mereka meskipun sehelai rambut. Coba lihat, mereka sendiri telah menyatakan bahwa tidak ada pada mereka Islam sehelai rambut pun. Tidak ada. Mereka tidak sholat, tidak puasa, tidak mengenal Islam sama sekali. Unzuru. La yusallun wa la yasumun wa la ya'rifun al-Islam. Tidak kenal Islam sama sekali. Akan tetapi kata mereka, madamu yaquluna la ilaha illallah, selama mereka mengucapkan la ilaha illallah, fahadha yakfihim, ini cukup. Cukup. Nah, maka Syekh menyatakan, mereka mengucapkan kalimat seperti ini padahal mereka sendiri mengakui bahwa tidak ada pada mereka Islam meskipun sehelai rambut. Tidak sholat, tidak puasa, tidak mengamalkan apapun. Dengan kalimat syai'an, nakirah tufidul umum. Syekh menyatakan, wala ya'maluna syai'a minal a'malis salihah. Mereka tidak mengamalkan apapun, sekecil apapun dari Islam, dari amal saleh. Bas mereka hadar mengucapkan la ilaha illallah. Maka kemudian Syekh mengomentari, ya subhanallah, la ilaha illallah laysat mujarrada kalimah. Kalimat la ilaha illallah itu bukan sekedar kalimat yang diucapkan begitu saja. Lah seandainya Islam sekedar orang mengucapkan la ilaha illallah, lah semua orang sudah jadi muslim. Kalau ukuran keislaman itu hanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah terus selesai, enggak ada urusan lain lagi, enggak ada amalan sedikit pun. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala menyatakan kepada mereka, kaum musyrikin ahlul jahiliyah dahulu, beliau menyatakan kepada mereka, qulu kalimatan tadinu lakum bihal arab wa tuaddi lakum bihal ajam al jizyah. Ucapkanlah satu kalimat yang orang Arab itu akan tunduk kepada kalian, semua bangsa Arab. Dan al-ajam, selain bangsa Arab, akan memberikan, menunaikan jizyah upeti kepada kalian, tunduk kepada kalian. Kalian menjadi umat yang berwibawa di hadapan lawan-lawannya, di hadapan musuh-musuhnya, yang ditakuti, yang punya izzah. Tapi syaratnya ucapkan satu kalimat. Kalau mereka menyatakan, khudh wa abika alfa kalimah. Naam. Ambillah demi bapakmu 1000 kalimat, ambil dari kami. Jangan cuma satu. 1000. Ma hiya, apa itu? Kata mereka. Qala, kata Nabi alaihi salatu wassalam, qulu la ilaha illallah. Ucapkan la ilaha illallah. Lah barakallahu fikum. Kaum musyrikin dahulu ketika diperintahkan Nabi alaihi salatu wasallam mengucapkan kalimat ini yang dengannya mereka memiliki izzah, kemuliaan, kewibawaan, kehormatan. Mereka adalah orang-orang yang lebih faham tentang makna dan tuntutan kalimat La ilaha illallah dibandingkan kaum musyrikin di zaman kita ini yang mereka mengaku muslim. Karena mereka kemudian menimpali dengan menyatakan qalu aja'alal alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab. Apakah dia Muhammad ini hanya akan menjadikan Tuhan itu satu saja? Ini satu hal yang sangat aneh. Lihat kata Syekh Al-Fauzan, lah mereka mengakui atau mengetahui, seandainya mereka mau mengucapkan kalimat La ilaha illallah, berarti mereka harus meninggalkan ibadatul asnam, peribadahan kepada berhala. Mereka harus meninggalkan semua bentuk ketergantungan mereka kepada Latta, Uzza, Manah, Hubal dan yang lainnya. Tidak boleh berdoa kepadanya, tidak boleh bernazar kepadanya, tidak boleh menyembelih untuknya. Karena itulah konsekuensinya dari kalimat La ilaha illallah. Tidak ada ilah yang boleh mereka sembah selain daripada Allah. Fabarakallahu fikum. Lah mereka kira bahwa yang dimaukan diminta Rasul sekedar ucapan biasa. Tetapi tatkala Rasulullah meminta mereka mengucapkan kalimat La ilaha illallah, padahal mereka adalah Arab fusaha, orang-orang yang fasih. Ya'rifuna makna hadhil kalimah, yang mereka tahu makna dari kalimat ini, dan bahwa menjadi sebuah keharusan bagi mereka untuk meninggalkan peribadahan berhala, maka mereka menyatakan aja'alal alihata ilahan wahida. Dalam ayat yang lain Allah menyatakan innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaqulun, coba, wa yaqulun a inna latariku alihatina li sya'irin majnun. Mereka kalau dikatakan kepada mereka, ucapkan La ilaha illallah yastakbirun, mereka sombong, enggan dan tidak mau mengucapkannya. Dan mereka menyatakan, apakah kami akan meninggalkan Tuhan-Tuhan kami karena seorang penyair yang gila ini? Lah mereka sudah tahu bahwa mereka harus meninggalkan Tuhan-Tuhan mereka yang mereka sembah selama ini dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Fa ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Inilah beberapa penjelasan yang disebutkan oleh Asy-Syaikh hafizahullahu ta'ala. Sisa satu menit persiapan untuk menutup buku. Naktafi bihadzal miqdar wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.